আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহসানিহি ওয়া শুকরুল্লাহু আলা তাওফিকিহি ওয়া ইমতিনানিহি ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ তা'যীমান লিশানিহি ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আদ-দাঈ ইলা রিদওয়ানিহি صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di pagi hari ini dalam suasana iman, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih seputar pembahasan tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang merupakan kewajiban penting, bahkan kewajiban terbesar dalam Islam bagi setiap muslim. Saat ini kita masih berada di pembahasan tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, ada kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu tentang wajibnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi semua manusia, yang ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dibebankan kepada beliau, yaitu menyampaikan, memberikan penyampaian yang jelas, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan bagi kalian semua, yaitu kewajiban mengikutinya, harusnya menerima petunjuknya. Dan jika kalian mengikutinya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memberikan penyampaian yang jelas. Hanya memberikan penyampaian yang jelas. Hidayah di tangan Allah. Terbukanya hati manusia untuk menerima kebenaran itu adalah kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, ini ayat yang menggambarkan kepada kita tentang sebab utama mendapatkan hidayah. Ya, sebab mendapatkan hidayah. Meskipun kemudian tentu saja sebab dan akibat Allah yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu atau keumuman dari segala sesuatu itu dengan sebab untuk kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Kita akan lihat penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini dan apa hubungannya dengan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apa hubungannya dengan menyempurnakan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Fa akhbara subhanahu anna al-hidayata fi ta'atir rasuli la fi ghairiha. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menyampaikan kepada kita bahwa hidayah itu akan didapatkan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan selain itu. Ya, ini bukan dengan mentaati yang lainnya. Kalau dari awal seseorang itu berusaha mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dia telah menempuh sebab-sebab terbukanya pintu hidayah. Insyaallah Allah bukakan hidayah baginya. Fa innahu mu'allakun bisyart fayantafi bintifaihi. Karena disebutkan di ayat ini, ya, kalau kamu mentaati Rasul, kamu dapatkan hidayah dari Allah. Allah bukakan pintu hidayah bagimu. Allah berikan taufik dalam hatimu untuk terbuka menerima kebenaran. Di sini, dalam firman Allah di sini, digandengkan dengan syarat hidayah, syaratnya taat kepada Rasul. Fayantafi bintifai, maka hidayah akan hilang kalau dia tidak mengikuti Rasul. Hilang dengan hilangnya. Ya, terpenuhi syarat, dapatkan hasil. Tidak terpenuhi syarat, tidak akan dapatkan. Ya, ini digandengkan dalam bentuk kalimat syarat. Walaisa hadza min babi dalalatil mafhumi kama yaglatu fihi kathiru minan nas wa yadhunnu annahu yahtaju fi takriri dalalati minhu ila takriri kaunil mafhumi hujjatan. Dan ayat ini bukanlah termasuk pembahasan tentang dalalatul mafhum, yakni kita memahami tentang keharusan mentaati Rasul agar dapatkan hidayah, bukan diambil dari mafhum atau makna yang tersirat dari ayat ini. Ya, sebagaimana ini dipahami dengan keliru oleh kebanyakan orang, dan mereka menyangka untuk menetapkan penunjukan makna tersirat ini butuh terlebih dahulu untuk ya. Jadi mereka menyangka bahwa untuk menetapkan makna ini, terlebih dahulu kita butuh untuk menetapkan bahwa makna tersirat itu termasuk argumentasi dalam Islam. Tidak perlu, dalam pembahasan ini bukan pembahasan termasuk bab ini. Ya. Tetapi dari pembahasan di ayat ini, bal hadza minal ahkamil lati tarattabat ala syurutin wa ulliqat fala wujuda laha biduni syurutiha. Akan tetapi, ya, apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah termasuk hukum-hukum yang didapatkan jika terpenuhi syarat-syaratnya, dikaitkan dengannya, maka tidak akan didapatkan hasil atau hukum tersebut kalau syaratnya tidak terpenuhi. Kalau kamu mentaati Rasul, kamu dapat hidayah. Berarti kamu tidak akan dapat hidayah kalau kamu tidak mentaati Rasul. Itu maksudnya. Ya. Idma ulliqa ala syarti fahuwa adamun inda adamihi wa illa lam yakun syartan lahu. Karena sesuatu yang digandengkan dengan syarat, ya, kalau ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka sesuatu itu pun juga tidak akan terpenuhi. Tidak ada. Karena kalau tidak demikian, tidak dikatakan sebagai syaratnya. Jadi subhanallah, ini kalimat yang disebutkan dalam ayat ini sangat jelas. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Hubungannya adalah kalau ingin dapatkan hidayah yang sempurna, perbaiki ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, inilah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan hidayah pada diri kita. Ini yang harus kita perhatikan dan kita renungkan. Idza thabata hadza fal ayatu nassun ala intifa'il hidayati 'inda adami ta'atihi. Kalau penjelasan ini sudah kita ketahui, sudah kita pahami kebenarannya, maka ayat ini merupakan dalil yang tegas, argumentasi yang nyata yang menunjukkan hidayah itu tidak akan ada ketika tidak ada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan terwujud pada dirinya. Subhanallah, jadi jelas kenapa beliau menukil atau membawakan ayat ini untuk menggambarkan tentang sebab yang menyempurnakan ya ittiba kita. Kenapa kita harus menyempurnakan ittiba kita, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini berhubungan dengan sebab besar turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan syarat untuk mendapatkan hidayah taufik darinya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya berkata, "Wa fi i'adatil fi'li fi qawlihi ta'ala qul athi'u Allah wa athi'ur rasul." Dan ketika diulangnya kata kerja. Ingat, sekarang pembahasan kita ini adalah untuk menetapkan tentang keharusan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpegang teguh dengan petunjuk beliau, karena ini merupakan bagian dari berpegang teguh dengan petunjuk Allah, hanya berpegang teguh dengan petunjuk beliau dalam mengamalkan, memahami dan mengamalkan Islam. Ya, dan hanya meyakini kebenaran dan kebaikan ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada faedah sehubungan dengan ayat surat An-Nur di atas yang tadi kita bacakan, An-Nur ayat 54. Ya. Kenapa diulangi kata kerja di ayat ini? Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Kenapa tidak dikatakan taatlah kepada Allah dan Rasulnya? Diulang lagi kata kerjanya. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Duna liktifai bil fi'lil awwali. Kenapa tidak dicukupkan dengan kata kerja yang pertama? Taatlah kamu kepada Allah, tinggal disebut dan Rasulnya. Kenapa diulang lagi? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dua kali kata kerja, kata perintahnya. Ya. Di sini terdapat sirrun latif, satu rahasia, satu hikmah yang sangat halus, yang sangat indah. Rahasia tersembunyi yang sangat indah. Wa faidatun jalilah. Satu hikmah yang sangat agung dan faedah yang sangat tinggi. Sanadzkuruha an qurbin insyaallah taala, yang kami akan sebutkan sebentar lagi insyaallah. Ya. Di sini nanti akan ada faedah yang akan beliau jelaskan nanti dalam pembahasan sebentar lagi, ya, pembahasan dalam ayat yang berikutnya. Kenapa diulangi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya? Karena kewajiban mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban sebagaimana kita mentaati Al-Qur'an. Kalau hadis yang menyebutkan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahih. Jadi tidak seperti kebanyakan orang berpendapat, dan ini pendapat yang sangat keliru. Mereka mengatakan, kita hanya menerima hadis kalau sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis tidak pernah bertentangan. Allah memerintahkan kita taat kepada perintah Rasulullah SAW, meskipun perintah tersebut datangnya sendiri tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran secara umum sudah memerintahkan. May yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dalam surat An-Nisa. Wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadamu, apa yang diperintahkannya, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Sudah ada perintah tersendiri dalam Al-Quran. Berarti ketika datang perintah Rasulullah SAW, selama itu benar dan sahih penisbatannya, tidak perlu lagi kita membandingkannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menolak perintah Rasulullah Sallam sama dengan menolak Al-Quran, sama dengan menolak Al-Quran. Karena kalau demikian, kita harus bandingkan dengan Al-Quran, akan banyak kita menolak hukum-hukum yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Al-Quran misalnya menjelaskan tentang masalah sholat dengan rincian, dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kemudian gerakan-gerakan bacaan-bacaan rinci, kalau kita mengatakan harus dibandingkan dengan Al-Quran, berapa banyak nanti yang kita akan tolak dalam hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat saja, belum ibadah-ibadah yang lain yang dijelaskan perinciannya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nanti akan diterangkan lebih lanjut insya Allah di ayat yang berikutnya ketika Imam Ibnu Qayyim membawakan dalil di ayat yang selanjutnya. Kita masih penjelasan di ayat ini. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ta'ala fa in tawallau fa innama alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum. Dan jika kalian berpaling, ya, jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasulullah SAW adalah yang dibebankan bagi beliau, yaitu kewajibannya hanya menyampaikan, hanya mengajak, bukan kewajibannya memberikan hidayah, karena itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini hidayah taufik. Al-fi'lu lil mukhatabin. Kata kerja di sini untuk ya, orang-orang yang diajak bicara dalam bentuk jamak. Asluhu, asalnya, fa in tatawallau, jika kalian berpaling. Hudzifat, fa hudzifat ihda ta'aini takhfifan. Salah satu huruf ta'nya dihapuskan untuk meringankan dalam pengucapannya. Fa in tawallau, aslinya fa in tatawallau. Wal ma'na, adapun maknanya, annahu qad hummila ada'ur risalati wa tablighiha. Ada'ur risalati wa tablighuha wa humiltum ta'atuhu wal inqiyadu lahu wat taslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan, dibebankan untuk menunaikan risalah, menyampaikan petunjuk Allah, menyampaikan kerasulan, ya, kenabian, perintah kenabian yang beliau, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan kalian diperintahkan, dibebankan untuk mentaati dan ya, mentaati, tunduk dan menerima petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan jelas, mengajak manusia ke jalan Allah. Sementara kewajibanmu yang wajib kamu tunaikan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah mentaati beliau, tunduk kepada perintahnya, dan menerima apa yang beliau sampaikan. Kama dzakarahul Bukhari fi sahihihi an-Zuhri rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih dari tabi'in yang mulia Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Madinah, yang merupakan salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang poros, merupakan salah satu poros berkisarnya periwayatan hadis penduduk Madinah, ya, itu melalui jalur beliau rata-rata. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, minallahil bayanu wa ala rasulil balagu wa alaina taslimu. Kalimat yang sangat indah. Minallahil bayan, penjelasan tentang petunjuk, tentang kebaikan adalah dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Wa alaina, dan kewajiban kita semua adalah tunduk menerima penyampaian tersebut. Inilah kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, minallahil bayanu wa ala rasulil balagu wa alaina taslim. Penjelasan tentang kebaikan itu turunnya dari sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kewajibannya adalah menyampaikan. Adapun kewajiban kita adalah menerimanya, tunduk mengikuti penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini makna dari ayat tadi. Fa in taraktum antum ma humiltum minal imani wa ta'ati fa alaikum la alaih fa innahu lam yuhammal lam yuhammal ta'atukum wa imanukum wa innama tablighukum wa inna ma humila ada'ur risalati ilaikum. Tapi kalau kalian meninggalkan petunjuk beliau, tidak mau mengikutinya, ya, meninggalkan kewajiban hal yang dibebankan kepada kalian, yaitu untuk mengimani dan mentaati Rasulullah SAW, maka ini adalah keburukan yang kalian tanggung sendiri dan tidak beliau tanggung. Yakni ini adalah urusanmu yang nanti kamu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan urusan Rasulullah SAW. Karena beliau tidak dibebankan untuk ya mengharuskan kalian itu beriman atau harus taat. Tidak dibebankan untuk membuka hati kalian agar tunduk dan menerima iman. Yang beliau dibebankan adalah hanyalah menyampaikan urusan iman, urusan menerima, terbukanya hati menerima hidayah ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau hanyalah dibebankan untuk menyampaikan risalah, petunjuk yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada kamu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu kehendaki atau inginkan hidayahnya, orang yang kamu cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ini penjelasan tentang ayat tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Siapa yang pantas dapatkan hidayah, dia akan menerima penjelasan tersebut karena ini sebaik-baik sebab untuk membukakan hati manusia. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki kebaikannya, maka dia akan menerima ini. Memang tidak semua orang akan menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua dibukakan hatinya untuk bisa memurnikan ketaatan, tunduk menerima semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tuti'uhu fa huwa hadzukum wa sa'adatukum wa hidayatukum. Kalau kalian mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bagian kebaikan untukmu. Ya, ini adalah kebahagiaanmu. Hidayah yang kamu dapatkan. Wa illam tuti'uhu faqad adda ma humila wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin laisa 'alaihi hudakum wa tawfiqukum. Jadi kalau kamu mengikuti Rasulullah SAW, kamu dapatkan bagian untukmu sendiri dari kebaikan. Kamu dapatkan kebahagiaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan untukmu. Tapi kalau kamu tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau telah menunaikan kewajibannya. Karena tidak lain kewajiban Rasul adalah menyampaikan dengan jelas, bukanlah kewajiban beliau memberikan hidayah dan taufik, membukakan taufik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini hanya khusus kekuasaannya. Itu bukanlah kewajiban dan kemampuan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita yakin tentu saja, ya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat sangat bersemangat mengusahakan kebaikan. Itulah sebabnya beliau menyampaikan petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, dengan lengkap dan dengan perjuangan besar. Keinginan beliau hanya bisa diwujudkan lewat jalur ini. Orang yang tidak menerima, jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang memiliki sifat aziz, sangat memberatkan beliau hal-hal yang menyulitkan umatnya, menyesatkan umatnya. Ya, makanya beliau selalu peringatkan dari berbagai macam keburukan. Semakin besar keburukannya, semakin besar. Dan diulang-ulang peringatan dari Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan petunjuk kebaikan kepada kalian, kepada umatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau memiliki sifat penyayang, penyantun, sifat kasih kepada pengikutnya, orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Maka dengan semangat ini, harusnya orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, benar-benar mewujudkan keinginan beliau untuk menyampaikan kasih sayang kepada umatnya, terima petunjuknya yang disampaikannya dengan sungguh-sungguh. Yang beliau menghabiskan hidupnya untuk menyampaikan petunjuk Allah, harusnya kita terima dan tunduk. Disinilah sebab utama kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berikutnya, waqala ta'ala, ayat selanjutnya yang dijadikan sebagai dalil dalam pembahasan ini. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, terjemahannya, taatlah kamu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kamu. Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu, sikap itu adalah sikap yang terbaik dan juga akan terbaik kesudahannya atau akibatnya. Perhatikan ayat ini. Juga menyebutkan tentang kebaikan hidayah bagi manusia dengan berhijrah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa'amara subhanahu bita'atihi wa ta'ati rasulihi. Maka dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mentaatinya dan mentaati Rasul-Nya. Bahkan, waftatahal ayata binida'ihim bismil imanil musyiri bi'annal matluba minhum min mujibatil ismil ladhi nudu wa khutibu bihi. Bahkan di awal ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan nama iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini apa? Musyir. Pemanggilan dengan nama ini memberikan ya, satu arahan bahwa yang dituntut nanti akan disebutkan ya, yang dituntut di ayat ini bagi mereka dipanggil orang-orang yang beriman, berarti dengarkan apa yang dituntut setelah itu. Perintah apa yang akan diperintahkan? Yang dituntut dari mereka adalah termasuk konsekuensi nama iman ini. Apa yang akan diperintahkan sesuai dengan panggilannya. Wahai orang-orang yang beriman, lakukan ini karena ini konsekuensi iman. Kalau tidak, berarti imanmu bermasalah. Begitu. Ini termasuk konsekuensi kewajiban-kewajiban iman yang mereka dipanggil ya, dan diseru di dalam ayat ini dengan nama tersebut. Ibnu Qayyim mencontohkan misalnya ya, dalam ucapan orang-orang yang orang Arab misalnya, kama yuqal, dan ini juga berlaku dalam bahasa kita. Misalnya dikatakan, ya man an'amallahu alaihi. Kalau kita ingin menyebutkan keharusan untuk bersyukur, ibadah kepada Allah, banyaknya nikmat yang diberikan, kita katakan, ya man an'amallahu alaihi wa agnahu min fadlih. Wahai orang yang telah Allah beri banyak nikmat kepadanya, Allah cukupkan dia dengan karunia-Nya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik, yang baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu. Bersyukurlah kamu karena Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu. Itu harusnya. Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepadanya dipanggil dengan ini karena sesuai dengan namanya, Allah sudah berbuat baik, ya. Maka berbuatlah baik pada dirimu dengan mengamalkan kebaikan. Contoh dikatakan, ya ayyuhal alimu allimin nasa ma yanfa'uhum. Sesuai. Wahai orang yang berilmu, wahai ulama, wahai ustaz, ajarkanlah kepada manusia ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kan sesuai. Dipanggil dengan ilmunya, harusnya kamu ajarkan. Ya ayyuhal hakimu ahkimi bil haq wa nadhairuhu. Wahai hakim, putuskanlah hukum dengan kebenaran. Iya kan? Putuskanlah hukum dengan kebenaran. Dan yang semisal itu. Wahai ahli Al-Quran, pahamilah dan amalkanlah kandungan Al-Quran dengan benar. Wahai orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, amalkanlah sunnah. Wahai orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dan ikutilah perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ini kan konsekuensi dari nama yang dipanggil orang tersebut, dengan nama tadi. Masya Allah, ini faedah yang sangat agung. Kata beliau, walihada kathiron ma yaqa'ul khitabu fil Qur'ani bisyara'i. Oleh karena itu, kebanyakan dan sering di dalam Al-Quran, pemanggilan seperti ini, itu dilakukan ya untuk pengamalan syariat-syariat Islam. Karena mengamalkan syariat Islam adalah termasuk konsekuensi apa? Konsekuensi iman. Contoh kita lihat. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Iya kan? Puasa konsekuensi iman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Konsekuensi imanmu menjadikan kamu harusnya mengamalkan puasa, dan itu kewajiban bagimu. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diserukan panggilan ya untuk menunaikan salat di hari Jumat, bersegeralah kamu memenuhi panggilan tersebut dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli, kesibukan yang lain. Surat Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad perjanjianmu. Ini juga konsekuensi iman dan yang semisal dengan ayat-ayat ini. Fa fi dzalika isyaratun ila annakum in kuntum mu'minina fal imanu yaqtadhi minkum kadza wa kadza fa innahu min mujibatil imani wa tamamihi. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat isyarat makna bahwa jika kalian benar-benar beriman, maka iman itu harusnya mengandung konsekuensi dari kalian mengamalkan perbuatan ini. Karena ini termasuk kewajiban-kewajiban iman, kesempurnaan iman yang tidak akan benar iman itu tanpanya. Tidak akan sempurna iman itu dengan kesempurnaan yang wajib tanpanya. Makanya ketika disebutkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang iman, ini artinya adalah gambaran iman yang benar, iman yang sempurna. Bukan iman yang kurang. Iman yang standar, yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik. Thumma qala ta'ala, kemudian di dalam firman Allah ini, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Ya. Fafarraqa baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil fi'il. Allah di sini membedakan dalam menyebutkan kata perintah atau kata kerja atau kata perintah di sini antara ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya. Kenapa tidak disambung kayak tadi? Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Kenapa kata-kata taatnya diulangi lagi? Kata perintahnya. Walam yusallitil fi'lal awwal 'alaiha, tidak dijadikan fi'il yang pertama itu juga meliputi yang kedua. Tapi diulangi, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya. Tidak dikatakan taatlah kepada Allah dan Rasul. Tetapi untuk yang ulil amri disebutkan waqala, ya, wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Rasul serta para pemimpin di antara kamu. Tidak diulangi taatlah. Ini ada kandungan makna. Taat kepada pemimpin harus mengikuti ketaatan kepada Rasul. Faqarana baina ta'atir rasuli wa ta'ati ulil amri wa sallata 'alaiha amilan wahidan. Maka di sini Allah menggandengkan taat kepada Rasul dengan taat kepada pemimpin. Allah mencakupkan untuk keduanya satu kata perintah saja. Wa qad kana rubbama yasbiku ila al-wahmi anna al-amra yaqtadi aksa hadza. Ya, yang mungkin saja muncul dalam pemahaman kita bahwa seharusnya ini dibalik. Fa innahu man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Karena barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya. Walakinnal waqi'ahuna fil ayati huwal munasib, tetapi apa yang terdapat di dalam ayat ini itulah yang sesuai. Kita lihat. Wa tahtahu sirrun latif. Di dalam ayat ini terdapat satu hikmah, satu makna yang sangat agung, yang sangat indah. Apa itu? Wa huwa dalalatuhu ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu tajibu ta'atuhu fihi wa illam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an. Kenapa diulangi? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih wajib untuk ditaati meskipun tidak diperintahkan secara persis tentang hal tersebut dalam Al-Quran. Ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan beberapa perintah misalnya. Beberapa rincian. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak hal-hal yang, contoh dalam sholat tadi. Ada hal-hal yang tidak disebutkan rinciannya. Ya. Al-Quran hanya menyebutkan tentang sholat. Mungkin ada ruku, ada sujudnya, tapi rincian rakaatnya. Sholat subuh, dua rakaat, dan seterusnya seperti yang kita ketahui. Rincian perintah misalnya ada takbiratul ihram, ada takbir peralihan, kemudian rincian dari pengamalan sholat secara rinci seperti yang kita ketahui, yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan banyak hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang beberapa hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara zat dari hukum tersebut yang diperintahkan di dalam hadis, kita harus taat. Karena Allah telah menyebutkan perintah secara umum. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW diperintahkan, ambillah, ikutilah. Apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Fatajibu ta'atul rasuli SAW mufradatan wa makrunatan. Maka wajib mentaati Rasulullah SAW, baik ketika ada perintah tersendiri, yang tidak disebutkan secara zatnya dalam Al-Quran, ataupun ketika bergandengan dengan hal yang merupakan perintah dalam Al-Quran. Ketika ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misalnya menyebutkan ya kullu dhinabin minas siba, semua hewan buas yang mencengkram mangsanya dengan gigi taringnya, atau burung yang mencengkram mangsanya dengan cakarnya, ini diharamkan untuk dimakan. Meskipun tidak ada persis dalam Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an telah menyebutkan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih dan banyak hadis yang sahih. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Jadi salah pemahaman orang yang mengatakan kalau ada hadis harus kita bandingkan dengan Al-Quran. Anda berarti telah menolak Al-Quran dari asal, yang memerintahkan kita wajib mentaati Rasulullah SAW selama hadis tersebut hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW, yakni hadis yang sahih. Kata Ibnu Qayyim di sini, fala yatawahhamu mutawahhimun annama ya'muru bihir rasulu illam yakun fil qur'ani wa illa fala tajibu ta'atuhu fihi. Maka jangan sampai ada orang yang salah memahami, ada kesan yang keliru bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an maka tidak wajib ditaati. Kalau ada dalam Al-Qur'an baru kita ikuti. Akan banyak hukum-hukum Islam yang kita tolak kalau seperti ini caranya. Dan ini adalah kesalahpahaman dalam memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada hadis yang menunjukkan makna ini persis telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya ya, dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga oleh para ulama yang lainnya. Bagaimana bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan muncul pemahaman yang salah dari orang-orang yang salah menyikapi kewajiban mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yushiku rajulun syab'anu muttaki'u ala arikatihi ya'tihil amru min amri fayakul bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Dikhawatirkan nanti akan ada seseorang ya, yang ketika itu dia dalam keadaan kenyang, kekenyangan, dia bersandar di kursinya, di tempat sandarannya, dia bersandar di dipannya. Ketika datang satu perintah dari perintahku, dari perintah Rasulullah SAW, maka dia akan mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian ada kitabullah yang menjadi pemutus. Maka apa saja yang kami dapatkan dalam kitabullah dari satu perkara, itulah yang kami ikuti. Kalau tidak, kami tidak ikuti. Meskipun datang hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ditolak karena tidak ada dalam Al-Quran. Muncul, telah ada orang yang seperti ini. Telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Maka beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku ini telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seolah-olah orang ini kan mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pemutusnya. Kalau ada kita ambil, kalau tidak. Ini seolah-olah dia memuliakan Al-Quran, tapi justru dia menyelisih Al-Quran dari awal. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran sendiri yang menyebutkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari diri beliau, tapi dari sisi Allah sebagai wahyunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsu beliau sendiri, tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi ini ayat yang menggambarkan kepada kita ya tentang pemahaman hijrah yang benar ketika menyikapi perintah Rasulullah SAW yang disampaikan sampai kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, bagaimana cara kita menyikapinya. Tidak seperti pemahaman yang keliru yang dijelaskan tadi, orang-orang yang ketika mendapatkan sebuah hadis dia bandingkan dengan Al-Quran, maksudnya kalau ada sama dengan Al-Quran baru diikuti, kalau tidak maka ditolak. Ini berarti menolak dan mengingkari perintah di dalam Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari ya, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV, demikian pula para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan, yang bisa kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim yang sangat bermanfaat di dalam kitab Arisalah Tabukiyah ini, insya Allah akan ada kelanjutan dari pembahasan yang penting ini di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat, pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita dapat memahaminya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya pada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kini saatnya untuk Anda yang memiliki permasalahan dan ingin memperdalam materi ini, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rizna di Matraman. Silahkan. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ini kalau misalnya sholat, kan orang itu membaca Al-Fatihahnya itu misalnya tajwidnya nggak benar, do jadi dal atau so jadi sa gitu. Dia mengulang Al-Fatihahnya lagi Pak Ustaz. Itu bolehnya nggak Pak Ustaz? Cukup. Nah ya, terima kasih ya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Ketika seseorang melaksanakan sholat, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah tadi katanya ada kesalahan, maka dia mengulang kembali. Kita katakan seharusnya sebelum itu Anda belajar, ya. Kalau tadi yang dimaksudkan adalah imam, lebih parah lagi, karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang menjadi imam bagi satu kaum adalah orang yang paling benar, paling pandai membaca Al-Quran. Jadi ada kriteria, tidak boleh sembarang menjadi imam. Kalau ketika dia melaksanakan sholat sendiriannya, tentu keadaannya lebih ringan, karena kalau yang pertama tadi menyangkut banyak jemaah di belakangnya yang sholat bersamanya. Cuma kita katakan seorang muslim hendaknya dia sudah mempelajari Al-Quran dengan benar, apalagi surat Al-Fatihah yang kita ulang berkali-kali di dalam sholat kita. Sholat yang wajib saja sudah berapa kali kita ulang, apalagi sholat yang sunnah, harusnya kita sudah persiapkan dengan benar. Kalau terjadi kesalahan, misalnya dia sadari kesalahannya, dia mengulangi untuk membenarkannya, betul. Cuma kita katakan surat Al-Fatihah atau surat-surat yang kita baca dalam sholat kita harusnya sudah kita persiapkan sebelumnya, karena Al-Quran kan kita baca juga di luar sholat, yang harusnya sudah terbiasa kita membacanya. Apalagi kalau menyangkut seperti surat Al-Fatihah yang tidak pantas seorang muslim salah dalam membaca surat yang sangat agung ini. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk telepon yang kedua, silahkan. Bagi Anda yang bertanya, kami mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ya, Nur Fajri, Sumatera Barat. Silahkan, Ibu. Iya, begini Ustaz, ketika kita diberi hidayah oleh Allah menjalani sunnah, maka kita mendapatkan hati kita itu hati yang lembut Ustaz, sehingga mudah menangis gitu Ustaz. Dan kadang-kadang suami kita yang diberi hidayah, kok kamu lembut gitu, kok gak bisa marah sama anak gitu. Hati yang seperti ini gimana ya Ustaz? Marahnya dalam artian dalam menyikapi anak, kita tidak bisa kasar Ustaz. Nah, kata suami saya kan kalau nggak dikasarin kapan berubahnya gitu. Tapi hati saya nggak bisa marah gitu Ustaz. Cuman dengan kelembutan, karena saya lihat dengan lembut itulah anak bisa berubah. Karena dengan kekerasan lebih apa gitu Ustaz, lebih nggak bisa gitu Ustaz. Apakah saya mengikuti suami saya sarannya supaya keras pada anak Ustaz, sementara hati saya tidak bisa keras gitu Ustaz. Mohon saya penjelasannya Ustaz. mohon nasihat si Ustaz pada saya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu ya, tentang masalah kelembutan hati setelah kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan ini kita katakan bahwa pertama, Ibu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih itu lengkap menjelaskan tentang semua masalah termasuk masalah pendidikan anak. Jadi Ibu sebaiknya membaca buku yang menjelaskan tentang pendidikan anak yang ditulis oleh para ulama kita atau para ustaz sunnah, dan banyak buku tersebut alhamdulillah, atau dengarkan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan pendidikan anak yang juga banyak disampaikan di media kita ini, Rojak TV maupun Radio Rojak. Dengarkan, insya Allah kita akan dapatkan penjelasan yang dengan itu kita ikuti. Ya, tentu saja hukum asalnya pendidikan, apalagi dengan anak-anak kita sendiri, dilakukan dengan lemah lembut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah yang namanya ar-rifq, ya, ma yudau fi syai'in illa zanahu wa ma yunza'u min syai'in illa syanahu. Sikap lemah lembut tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini kita terapkan, ya. Masalah suami kita yang mungkin tidak kenal, maka jangan kita ikuti pendapatnya. Meskipun kita jawab dengan cara yang baik, kita ikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman perlu kadang-kadang mungkin sedikit ketegasan tanpa kasar. Itu diperbolehkan. Ya, anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu, ketika meninggalkan hal-hal yang kewajiban-kewajiban dalam Islam misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u asyri sinin." Perintahkanlah anakmu untuk menunaikan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Kita harus suruh, jangan dibiarkan. Anak tidak mau, kita harus suruh. Misalnya dia masih tidur, waktunya salat subuh, kita bangunkan. Jangan, aduh sudah tega anak saya masih tidur, kasihan, masih nyenyak tidurnya. Dibangunkan, agar, karena ini perintah pasti untuk kebaikan baginya. Perintahkan dia ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah dia dengan pukulan yang baik, bukan pukulan yang kasar, pukulan yang melukai. Pukullah dia sebagai pendidikan ketika meninggalkan salat sewaktu telah berumur 10 tahun. Ini sekitar demikian. Dia sudah bisa menerima pukulan sebagai pendidikan yang tentu bukan pukulan yang keras. Ada sikap tegas tapi tidak mesti kasar. Kadang-kadang seorang ibu perlu menampakkan muka tidak suka kepada anaknya ketika dia berbuat salah. Tidak perlu dengan kata-kata yang kasar. Ketika dia menyesuaikan cara metode pendidikan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah sikap yang benar. Asalnya adalah sikap lemah lembut, kadang-kadang mungkin perlu ketegasan, tapi ukurannya bukan seperti keinginan suami, tapi ukurannya adalah dalil. Kita belajar petunjuk Allah dan Rasulnya, kita praktekkan sesuai dengan itu. Insya Allah ini yang akan menjamin kebaikan kita dalam pendidikan anak maupun menasihati orang-orang yang kita cintai maupun orang-orang lain yang kita ingin ajak kepada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fik. Dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Bapak Heri di Kampung Timur, Merauke. Para ulama adalah pewaris para nabi. Apakah para ulama di zaman sekarang ini boleh menafsirkan Al-Quran menurut pemikirannya sendiri-sendiri? Kan sama-sama ulama, sahabat nabi juga ulama. Mohon petunjuknya Ustaz, sekaligus istitam. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Merauke. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya tadi tentang hadis yang sahih, ya, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Innal ulama awarathatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. Pertanyaan dari Bapak tadi telah terjawab dengan hadis ini sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan warisan? Apakah dia mengambil harta sendiri atau harta dari orang yang diwarisinya? Kalau itu ahli waris. Dia mengambil warisan dari nabi, berarti mengambil ilmu dari nabi. Ya sudah terjawab. Apakah dia boleh menafsirkan dengan pemikiran sendiri? Jelas tidak boleh. Dia dikatakan ulama karena dia belajar. Maka dengan ilmunya dia menafsirkan. Ilmunya itu kan dipelajari dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari penjelasan para sahabat. Para sahabat ulama, tapi mereka dijamin. Para sahabat orang yang berilmu. Pertama, mereka adalah orang yang paling setia mengikuti petunjuk Nabi SAW. Mereka direkomendasikan oleh Allah, pasti benar jalannya. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'u bi ihsan. Orang-orang yang pertama dari kalangan sahabat Muhajirin dan Anshar, yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, baru dikatakan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi yang hanya mengikuti mereka yang dapat ridha. Ini bedanya. Kalau ulama yang belakangan tidak ada yang jamin. Supaya kita bisa terjamin, ikuti apa yang menjadi sebab mereka terjamin. Yaitu mereka selalu mengikuti petunjuk Allah. Para sahabat itu mendengarkan penafsiran dari Rasulullah SAW. Maka dengan ilmu yang mereka dapatkan dari petunjuk Nabi SAW, mereka memahami Al-Quran, mengamalkannya. Demikian pula hadis Rasulullah SAW, mereka pahami dan amalkan dengan benar. Ini yang kita harus ikuti. Maka inilah yang dikatakan sebagai pewaris. Dia mengambil dari warisannya, bukan mengambil dari pemikirannya sendiri, karena itu bukan bagian dari yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang datang setelah beliau. Demikianlah, insyaAllah ada kelanjutan pembahasan dari hal-hal yang menyempurnakan kewajiban kita dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari pembahasan lanjutan kitab yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan saleh dengan mempelajari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.